Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bi syahri Ramadan dha'afa fihi al-ujur wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabbana akrimna akrimna fi hadha syahril karim bi anwa'il khairati wa ta'ati wa'inna ya rabbana ala tarkil ma'siyati waqsurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratis sa'imin wal qa'imin ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana taubata qabla al maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Hasan Al-Masyad dengan kitab Is'afu Ahlil Iman Biwata'ifi Syahri Ramadan. Kita sudah sampai kepada hadis yang berikutnya, yang kedua, yaitu hadis masih berkenaan dengan Ramadan secara umum, tentang puasa secara umum, yaitu an Abi Muhammad Talhah bin Ubaidillah At-Taymi, diriwayatkan dari Abi Muhammad Talhah bin Ubaidillah At-Taymi radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tha'irur ra'si, acak-acakan kepalanya, rambutnya enggak rapi. Nasma'u dawiya sautihi, kami mendengar suaranya yang lantang, keras. Kalau ngomong keras, ada sebagian orang kalau berbicara suaranya keras. Tapi wala nafqahu ma yaqulu, tapi aku enggak bisa paham ngomong apa. Hatta dana min Rasulillah, sampai mendekatlah orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa yas'alu anil Islam. Tiba-tiba laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah memberitahu, khamsu salawatin fil yaumi, salat 5 waktu. Di sini tidak disebutkan syahadat, tapi langsung salat 5 waktu. Karena Nabi ingin memberi pelajaran lanjutan, karena orang tersebut yang bertanya sudah bersyahadat. Jadi khamsu salawatin fil yaumi, salat 5 waktu, wal lailati, siang dan malam 5 waktu. Wala faqala hal alayya ghairuha, apakah ada lagi kewajiban atasku selain itu ya Rasulullah? Faqala la. Nabi menjawab, enggak, cukup 5 waktu saja, enggak ada tambahannya. Ila anta tawwa'a, kecuali kamu ingin nambah salat-salat sunnah. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah menambahkan, wasiyamu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut qol, bertanya, hal alayya ghairuhu, adakah selain itu untukku ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Ila anta tawwa'a, kecuali kamu ingin menjalankan puasa-puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata, dan Nabi menambahkan lagi adalah zakat. Wa qala hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lagi selain zakat ya Rasulullah? La, enggak ada. Illa anta tawwa'a, kecuali engkau ingin sedekah sunnah. Fa adbara rajulu, kemudian setelah mendapatkan ilmu dari Nabi, mundur ke belakang laki-laki tersebut. Wahai yakulu, sambil berkata, walladhi akramaka, demi zat yang memuliakanmu, demi Allah ya Rasulullah, la azidu ala hadha wa la ankusu minhu, tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi.